tak begini. Di antara kau dan aku, Mbak Ida ora usah nangis ya. Sama-sama bertahan hanya karena satu. Studio hadirin seluruh kita sembunyi di balik sikap dan kata, padahal hati kita tak ingin saling menyakiti. Pelangi audio. Mengapa tak mencoba jujur pada hati kita, kasih bahwa sesungguhnya engkau dan aku. Huru hara bro, sama-sama bertahan hanya karena satu ego sendiri. Sering kita sembunyi sekarang ini tak mungkin ada.